Harusnya aku mendengar nasihat kalian. Untuk teman-temanku, maafkan aku tak bisa. Aku hanya ingin pulang. Jalan yang ku tempuh tak harus begini. Tak seharusnya kita berada di sini. Di tempat gelap dingin ini, Tuhan dengarkan doaku sekali lagi. Aku yang memohon, biarkan kami bisa bertemu dengan mereka. Mereka yang selalu mengasihi penuh cinta. Tuhan, apa kau dengar pintaku?